Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam. Dan daripadanya, Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah Tuhan mereka, seraya berkata, "Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."